terkait dengan kehidupan bermasyarakat adalah hendaknya seorang itu memuliakan tetangganya sebagaimana hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, hendaknya dia berbicara dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa, maka hendaknya diam. Maka dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk memuliakan tetangga kita, yaitu dengan kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan adiyah, memberikan gangguan kepada tetangga kita. Dikarenakan tetangga kita memiliki hak yang besar atas kita, baik tetangga tersebut adalah merupakan tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang disebutkan oleh para ulama atau yang dikenal oleh mereka dengan al-hukukul asarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaridil junubi." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, beribadahlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dan hendaknya berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dan kepada kerabat-kerabat dekat. Wal yatama, demikian pula anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Dan juga tetangga yang dekat. Dan juga tetangga yang jauh. Dan juga kelanjutan ayat yang menyebutkan 10 hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Di antara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-jaridil kurba wal-jaril junubi, yaitu tetangga yang dekat dengan kita dan juga tetangga yang jauh dengan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka termasuk dari pihak-pihak yang kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Disebutkan Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari, supaya kita mengenal apa itu tetangga kita, siapakah tetangga kita, dikatakan oleh beliau rahimahullah, "Wasmul jari yasmulul muslima wal kafira والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلد والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد." Kata beliau rahimahullah bahwasanya Yang namanya tetangga, kata beliau, wasmul jar, ismul jar, tetangga, kata beliau rahimahullah, itu mencakup al-muslim, yaitu tetangga kita yang muslim. Wal kafir, demikian pula yang kafir. Al-abid, demikian pula tetangga kita yang ahli beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fasik, demikian pula tetangga kita yang fasik, yang gemar untuk melakukan dosa-dosa besar, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasadiq, demikian pula teman kita. Wal adu, demikian pula mencakup musuh. Wal gharib, itu orang yang asing mungkin, yang tinggal di dekat kita, sebagai tetangga kita. Wal baladi, demikian pula mencakup al baladi, yaitu yang asli, yang pribumi. Wan nafi', demikian pula tetangga kita yang bermanfaat kepada tetangganya. Waddar, demikian pula yang memberikan madarat, yaitu tetangga yang memberikan madarat kepada tetangga yang lainnya. Wal qarib, demikian pula tetangga yang dekat. Wal ajnabi, ataupun orang yang asing. Wal aqrab daran wal ab'ad, demikian pula yang dekat rumahnya dengan kita, ataupun yang jauh rumahnya dengan kita. Maka dari definisi yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah, menunjukkan bahwasanya tetangga ini beraneka ragam. Mungkin tetangga kita adalah seorang muslim ataukah kafir, orang yang ahli ibadah ataukah justru bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah yang pribumi ataukah yang bukan pribumi, ataukah yang memberikan manfaat kepada tetangganya ataukah yang justru memberikan madarat kepada tetangganya. Maka semuanya adalah tercakup dalam istilah al-jar, yaitu tetangga yang kita diperintahkan untuk menghormati mereka, dilarang untuk memberikan adiyah kepada mereka. Dan yang menguatkan apa yang diucapkan oleh Al-Hafidz rahimahullah, bahwasanya tetangga adalah mencakup apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yang menguatkan hal ini adalah hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, di mana disebutkan dalam riwayat tersebut, annahu dhubihat lahu syatun, bahasanya pernah disembelihkan untuk beliau syatun, yaitu seekor kambing. Faja'ala yaqulu li ghulamihi, maka beliau pun berkata kepada gulamnya, itu kepada pembantunya, ahdaita li jarina al-yahudi, ahdaita li jarina al-yahudi, apakah engkau sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita, yaitu orang Yahudi. Dua kali diucapkan oleh beliau radhiyallahu anhu kepada pembantunya, ahdaita li jarina al-yahudi, ini diucapkan oleh beliau radhiyallahu anhu kepada pembantunya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Terus menerus kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam yusini bil jar, yaitu berwasiat kepadaku terkait dengan tetangga. Hatta dhanantu, sampai-sampai aku mengira bahwasanya malaikat Jibril tersebut menurunkan wahyu, yaitu membawa wahyu bahwasanya tetangga itu akan mewarisi. Menunjukkan bahwasanya hak tetangga ini adalah sangat besar. Sehingga sampai-sampai disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya tetangga adalah mencakup seperti apa yang disebut oleh Hafidz rahimahullahu taala, yaitu mencakup orang kafir ataukah muslim ataukah yang lain seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Dari hadis ini pula menunjukkan bahwasanya besarnya hak seorang tetangga. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau melarang untuk kita memberikan adiyah kepada tetangga kita, memberikan gangguan kepada tetangga kita. Bahkan dalam hadis yang lainnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali, "Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila, ditanyakan kepada beliau, "Man ya Rasulullah? Siapakah yang dimaksud oleh engkau ya Rasulullah?" Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Maka orang yang jika tetangganya merasa tidak aman dari gangguan-gangguannya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Tidak akan masuk ke dalam jannah seseorang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Menunjukkan tetangga kita memiliki hak yang sangat besar. Dan kita memiliki kewajiban terkait dengan tetangga-tetangga kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya, maka orang tersebut la yu'min. Demikian pula la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis-hadis yang disebutkan menunjukkan sekali lagi besarnya hak seorang tetangga dan juga diharamkannya untuk kita memberikan adiyah kepada mereka. Disebutkan oleh Al-Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan tadi, kata beliau rahimahullah, "Wa fi hadza dalilun 'ala tahrimil 'udwani 'alal jar." Dan dalam hadis-hadis ini terdapat dalil tentang diharamkannya al-udwan, melakukan udwan kepada tetangga. Sawa'un kana dhalika bil qawli aw bil fi'li. Sama saja gangguan tersebut yang diberikan kepada tetangga itu adalah dengan menggunakan al-qaul ataukah bil fi'li, dengan ucapan-ucapan kita ataukah dengan perbuatan-perbuatan kita. Amma bil qawli, adapun dengan ucapan, kata beliau, bi ayyusmi'a minhu ma yuz'ijuhu wa yuqalqiluhu wa yuqlikuhu, kata beliau rahimahullah, adapun dengan ucapan misalnya adalah dengan seseorang memperdengarkan sesuatu kepada tetangganya, ma yuz'ijuhu, yaitu sesuatu yang bisa mengagetkan tetangganya. Dia berbicara dengan keras sampai tetangganya kaget misalnya. Wa yuqlikuhu, dan juga membuat resah, membuat gelisah kepada tetangganya. Dicontohkan oleh beliau rahimahullah, kalladzina yaftahuna ar-radiyu aw at-televizyun aw ghairihima aw ghairahuma mimma yusma' fayuz'iju al-jiran, kata beliau rahimahullah, seperti orang-orang yang mereka itu menyetel radio ataukah menyetel televisi. Tentunya kita tidak memiliki televisi, namun radio memungkinkan, ataukah media-media elektronik pada zaman sekarang, HP ataukah yang lainnya. Mimma yusma', dari perkara-perkara yang bisa didengar. Fayuz'iju al-jiran, sehingga membuat kaget kepada tetangga kita. Fa inna hadza la yahillu lahu, maka yang semacam ini, kata beliau, tidak halal baginya. Hatta law fatahahu ala kitabillah, meskipun, kata beliau, dia menyetel radio tersebut ataukah yang lainnya, meskipun dia menyetel ala kitabillah, yaitu memutar Al-Quran, murattal ataukah yang semisalnya. Wa huwa rubbama yuz'iju al-jiran bi sautihi. Karena terkadang kata beliau rahimahullah, itu membuat kaget, membuat terkejut kepada tetangganya, bi sautihi, dengan suara tersebut. Fa innahu mu'tadin 'alaihim, maka sungguh yang seperti itu melampaui batas kepada mereka, kepada tetangga. Wala yahilu lahu, dan tidak halal baginya untuk memberikan hadiah kepada tetangganya. Ini dengan ucapan. Maka tentunya ini harus kita perhatikan agar kita memperhatikan hak-hak tetangga kita. Jangan sampai memberikan hadiah kepada mereka dengan ucapan-ucapan kita, ataukah seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Aw bil fi'li, ataukah dengan perbuatan. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, fayakunu bi ilqa'il kunasati haula babihi, atau dengan perbuatan kata beliau, fayakunu bi ilqa'il kunasah haula babihi, yaitu dengan membuang sampah haula babihi, di depan pintu rumah tetangganya, di sekitar pintu rumah tetangganya. Wa tadyiqi alaihi inda madakhili babihi, dan juga tadyiq alaihi inda madakhili babihi, itu mempersempit, inda madakhili babihi, mempersempit tetangganya, yaitu pintu masuknya, pintu masuk tetangganya dipersempit, mungkin dikasih motor atau sesuatu yang lainnya sehingga membuat tetangganya ini kerepotan untuk masuk kepada pintunya. Awbidduki, ataukah dengan mengetuk pintunya dengan keras, memukul pintunya dengan keras. Awma asbahadalik, ataukah yang semisalnya. Mimma yadurruhu, dari perkara-perkara yang memudaratkan tetangganya. Ya mungkin kita sering melakukannya, akan tapi tidak menyadarinya. Itu mungkin kita sering memanasi kendaraan kita kalau pagi hari, ataukah sore hari, ataukah siang hari. Akan tetapi dengan digas-gas sehingga menimbulkan suara yang mengagetkan tetangganya. Baik di pagi hari, ataukah di siang hari, ataukah di waktu-waktu yang lainnya, yang tetangganya mungkin akan terganggu. Adapun memanasi dengan biasa, insya Allah itu adalah merupakan suatu yang adi. Itu suatu yang terbiasa, artinya suara yang terbiasa, yang tidak mengganggu orang yang mendengarnya. Adapun digas, sambil ditarik gasnya untuk memanasi kendaraannya, maka sungguh ini adalah perkara yang mengganggu. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan juga perkara-perkara yang lainnya yang memudaratkannya. Tentu ini adalah merupakan perkara yang harus kita perhatikan. Karena kita adalah hidup bertetangga, apalagi kita hidup di komunitas yang rumah kita dengan rumah tetangga kita ini sangat dekat. Rumah kita berdempetan, demikian pula berhadapan sangat dekat, halaman kita dengan mereka itu satu jalan, sehingga ini harus kita perhatikan. Supaya kita tidak termasuk apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita terhalangi untuk mendapatkan kebaikan dari bertetangga dengan sesama muslim ataukah yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai pengingat kita dan juga muraja'ah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.